Wah itu begitu. Kalau orang bertua, dia masukkan kakinya ke sungai, ikan itu datang ke dia. Tapi jangan gara-gara ini nanti menurunkan motivasi. Pas ditanya, gimana penjualan bulan ini? Kita enggak bertua, Pak. Bukan itu. Tuah beliau adalah ibunya, mertuanya ada. Dulu saya kalau pulang dari Jakarta, pulang dari Bandung, pulang dari Papua, pulang, cerita dulu ke almarhumah. Aku disambut begini di sana, dikasih piring besar, gambar burung Raja Wali, lalu kemudian makannya di sana, Mak, makan sagu. Ternyata setelah tidak ada, dunia ini hampa, tak ada rasanya. Kamu, antum akan merasakan itu nanti, setelah orang tua itu tidak ada. Jadi selagi dia masih ada, sayangilah. Berapa banyak keberhasilan kita karena orang tua. Pada kesempatan ini saya diberi judul Masalul Mu'minin Masalun Nahli. Perumpamaan orang beriman seperti nahl. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat An-Nahl, lebah. Orang beriman itu seperti lebah. Tapi Nabi tidak jelaskan berikutnya panjang lebar. Kita disuruh berpikir, dikasih akal, tapi tetap berpedoman kepada wahyu. Kita ini seperti lebah, kata dia. Apa yang bisa kita ambil dari lebah? Yang pertama, lebah hanya memakan makanan yang baik. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita lebah ditangkap karena nyambu. Lebah itu makanannya hanya baik. Dia hanya makan sari, pati, bunga, nektar yang kemudian dirobah lewat enzim lalu kemudian menjadi madu. Dia tidak makan yang lain. Maka kalau dikatakan orang beriman itu seperti lebah, maka orang beriman mesti makan yang baik-baik saja. Begitu saya sampai di rumah Mas Ipo, dikelilingi tim inti VVIP ring satu, ternyata mereka memang makanannya baik-baik, gak ada yang mau makan santan karena mereka mungkin menganggap santan ini racun, dan tidak ada yang minum teh karena saya memang pernah dengar katanya gula itu adalah white poison, racun putih. Jadi sayalah yang makan yang tidak baik. Kan lontong pakai santan, kolesterol, minum teh manis, gula darah. Mas Ipo saya lihat hanya ingin menemani, terpaksa juga dia makan lontong. Pas saya tanya, kalian gak makan lontong lagi? Kami udah makan roti, Pak Ustaz. Bukan materinya, terserah mau makan apa, tapi sumbernya mesti kulu min toyibat. Makanlah yang baik-baik. Baik itu bahasa Arabnya toyib. Sampai ke Indonesia, enggak pulang-pulang. Bang Toib. Mohon maaf Pak Toib kalau kebetulan mendengar tausiah ini. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat. Innallaha thayyibun. Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan kawan-kawan, sahabat-sahabat BP, ingin supaya orang Indonesia, bahkan dunia, seperti lebah, makan yang baik-baik aja. Apa yang dikonsumsinya? BP. Kalau dia bekerja dengan cara yang halal, anak-anaknya juga makan halal. Bahaya makan haram, itu ke otak. Duh, kok ke otak Pak Ustadz? Kalau kita makan satu mangkok lontong, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah dari semangkuk lontong tadi masuk ke jantung. Jantung menyemburkan darah setetes tadi naik ke otak. Maka orang yang makan haram otaknya kotor. Nasiatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin penjahat pelaku dosa. Apa hubungan ubun-ubun dengan dosa? Yang berdosa kan matanya, yang berdosa kan tangannya, yang berdosa kan kakinya, yang berdosa kan kemaluannya, yang berdosa kan lidahnya. karena mata, telinga, tangan, kaki bekerja berdasarkan perintah otak. Dan otak menerima asupan oksigen darah dari jantung. Jantung menyemburkan itu melalui darah. Darahnya dari semangkuk lontong. Saya sedang mengiklankan, marilah makan lontong. Jadi makanannya baik-baik saja. Memang tertulis di situ di label makanannya, minumannya halal, MUI, BP POM. Bukan materinya, tapi dari cara belinya dari uang haram. Berada di BP, dua-duanya dapat. Materinya halal dan cara mendapatkannya juga halal. Jemaah dimanapun berada, BP bukanlah multi level marketing. Ini udah lupa saya kalimatnya, tapi iklannya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Kebaikan. Sebenarnya apa yang kita inginkan? Menebarkan kebaikan. Masih banyak loh saudara-saudara kita yang makan haram. Ustaz Somad ceramah di mimbar masjid, jangan makan haram, jangan sampai anak kita dikasih makan haram. Mereka keluar dari masjid, dia dilema. Kalau aku keluar dari kerjaan haramku ini, kau makan apa? Nangis dia. Tapi ada lagi yang marah dengar ceramah itu. Enak aja Ustaz bilang haram. Emang Ustaz merasakan seperti yang kurasakan? Rasaku bukan rasamu Ustaz. Tapi beda dengan BP. Mereka tidak berkoar-koar, tidak ceramah. Tapi langsung memberikan solusi. Kalian yang masih terjebak dalam makan haram, anak istrimu makan haram, nih yang halal. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka jahannam. Sepiring lontong. Kok lontong lagi Pak Ustaz? Berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menjadi daging, menjadi tulang belulang. Maka kemudian, karena dasarnya haram, maka tidak layak masuk surga. Dia akan dibakar. Turun dari sholat subuh di Masjid Agung, sampai di bawah lihat ada orang pada rame-rame ngantri timbangan. Ternyata timbangan ini canggih. 5 jari kaki tekan ke depan, nanti langsung kelihatan kolesterolnya berapa, beratnya berapa. Lama saya menung di depan timbangan. Yang saya khawatirkan nanti di akhirat juga disediakan timbangan, lalu kita naik, berat Anda 50, yang halal cuma 10. Tapi insya Allah keluarga BP lewat, masuk semua insya Allah ke dalam surga jannatul firdaus. Pas ditanya, dari mana BP? Gak usah timbang lagi, halal semua. Amin. Amin. Doa. Kenapa? Karena malaikat selalu mencatat amal-amal orang ini selalu halal. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal malaikat di pintu penjaga langit. Tiap hari amalnya. Orang BP sudah masuk ke pedalaman suku Talang Mama yang ditempuh jalan mobil 5 jam dari Pekanbaru dan sampai ke dalam naik lagi perahu. Kok bisa sampai orang BP ke sana? Kan gak pernah. Mobilnya udah masuk dulu. Mobil BP, besar. Mobil BP kemana-mana. Ada gambar saya tersenyum situ. Kemarin diajak sama kawan-kawan musyawarah ke panti tunanetra. Di depan saya lihat, mobil yang sama. Ternyata mobil itu bukan cuma satu. Berserak-serakan di atas dunia ini. Menebar pahalanya. Jadi jangan heran nanti kalau orang BP begitu ditunjukkan buku catatan amalnya sampai ke pedalaman, dibawa Ustadz Lukman ke pedalaman Kalimantan. Malaikat, kayaknya bukan amalanku, ini kayaknya salah catatan ini. Tidak mungkin malaikat salah catatan amal. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang ikut menyiapkan alat-alat perang, tombak, baju besi, panah, pedang, sesungguhnya dia sudah ikut jihad fisabilillah, walaupun dia tidak ikut berjihad. Siapa contohnya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan enggak ikut perang Badar karena istrinya sakit, dia di rumah, tapi masuk dapat pahala jihad perang Badar. Kenapa? Mempersiapkan alat-alat jihad. Ustaz Somad, kami mau ikut ke hutan. Gak usah, ini berat, biar aku aja. Jangan gengsi, cari yang halal. Ini kadang orang hidupnya gengsi tapi hutang semua. Halal, luar biasa. Tapi biasa ini bisa kita kembangkan dari mulai kita sekolah, kuliah. Ada di Mesir itu orang yang untuk menopang biaya kuliahnya buat tahu, buat tempe, enggak gengsi. Azam namanya. Ini sekarang ada bersama kita. Mudah-mudahan anak cucu kita mengambil inspirasi ini, insya Allah. Itu lebah, sifat lebah yang pertama. Sifat lebah yang kedua, dia tidak pernah mengeluarkan kecuali yang baik-baik saja. Lebah tidak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah yang baik. Manis, itulah dia madu. Dan orang tidak akan kena diabetes gara-gara madu. Apa kata Ustaz Somad gak kena diabetes? Itu kemarin keluarga kami masuk rumah sakit, diponis diabetes gara-gara sering minum madu. Ternyata bukan madunya yang salah. Madunya adalah sarang madu yang dimasak dengan gula merah. Ternyata madunya madu oplosan. Setelah dibawa ke laboratorium IPB, Institut Pertanian Bogor, enzim nol. Padahal lebah madu itu di enzimnya itu. Pas dicek, nol. Orang kadang tertipu ketika minum jamu pakai madu 0,01%. Nggak sampai setitik itu madu. Kalau bahasa Jawanya, setitik-setitik. Sedikit. Tidak ada madunya sama sekali. Nah, ini dia hanya mengeluarkan. Lalu apa pelajaran dari lebah? Orang beriman yang keluar hanya yang baik saja. Kalau ngomong, ngomong yang baik. Kalau mengeluarkan keputusan tanda tangannya, yang baik. Kalau dia berbicara, kalau dia membuat sesuatu, kalau dia membuat produksi, kalau dia semua yang keluar dari diri orang beriman, yang baik-baik saja. Ketika tidak baik, berarti dia sudah keluar dari garis yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menyimpang, dia mesti dihukum. Maka dalam Islam ini tidak hanya reward, tidak hanya bonus, tapi juga ada punishment. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya di surga. Walladzina kafaru, orang yang kafir, ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Maka kita jangan sampai keluar yang tidak baik. Ini kadang orang tidak tertarik masuk Islam karena ngomongnya tidak baik. Orang salah parkir depan rumahnya, langsung keluar kebun binatang. Bukan binatang yang keluar, sumpah serapah, caci maki. Sengaja dibuat penjaranya itu dua lapis kerangkeng besinya, tapi tetap juga lapisan yang pertama. Waalaikumsalam, Umi. Sehat. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kangen juga ini sama Oma. Mas Taki. Masyaallah. Mas Taki di sini. Masyaallah. Kaifal mom? Bikhair. Alhamdulillah. Boys. Masyaallah. Ustaz Taki mari. Fadhil, fadhil. Enggak ada sandaran. Enggak apa-apa, biasa enggak sandaran. Sehat semua. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Al-Mukarram Ustaz Taki Malik. Lalu kemudian yang dua tadi perempuan pakai masker, yang pertama istri saya, yang kedua orang yang memberikan anak gadisnya kepada saya. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bersama kita di dunia, bersama pula di surga. Masalahnya saya biasanya kalau ceramah berhenti mesti diulang dari awal lagi. Yang ngulang itu nanti kameranya, nanti diupload di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yang keluar hanya yang baik-baik saja. Kalaupun mau buat film nanti Mas Azam, maka filmnya baik-baik saja. Seperti Ustadz Taki Malik, yang keluar dari mulutnya adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Beliau dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sama dengan saya. Bedanya beliau hafal 30 juz. Saya juz 30. walaupun secara umur lebih tua saya, berangkat ke Mesir lebih dulu saya, tapi insya Allah nanti ke surga paling enggak sama-sama lah. Jadi yang keluar itu hanya yang baik-baik saja. Kok Ustaz Somad mulai lain gaya ceramahnya? Grogi sih. Lebah yang pertama, dia hanya mau makan yang baik. Yang kedua, yang keluarnya pun juga baik. Insya Allah kalau inputnya baik, outputnya baik. Tapi kalau yang dimasukkan itu yang... Makanya dalam Islam diharamkan itu binatang. Binatang-binatang yang cara hidupnya tidak baik. Ada binatang yang cara hidupnya seruduk sana, seruduk sini, tak pandang kiri kanan, hantam kromo bantai saja, ribat sude. Mantap. Tapi tidak boleh disebut. Bahkan di beberapa stasiun televisi saya lihat kalau disebut namanya langsung ada sensor. Tidak boleh. Tapi dalam Quran disebut nama hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, daging babi. Nah, itu saya sebut. Saya membacakan ayat Quran. Kan enggak mungkin kita jadi imam salat. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Orang ada kok ayatnya. Baik takut. Jadi kita disuruh makan yang baik-baik saja. Imam, kenapa ini binatang tidak boleh dimakan? Karena sifatnya bisa turun. Akhirnya Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama besar dari Mesir, diminta untuk membuktikan. Kata beliau, ambil dua ayam jantan, masukkan ke dalam satu kandang dengan satu ayam betina. Kedua ayam jantan bertarung bersimbah darah sampai mati memperebutkan ayam betina. Ada kecemburuan. Babi enggak ada cemburu. Nah, kan jangan heran kalau ada orang tak cemburu makan babi. Kalau takut menguploadnya, jangan diupload. Mana tahu nanti disomasi sama penggemar babi. Kadang-kadang omongan kita tidak nyinggung, tapi orang tersinggung. Sama seperti kambing tersinggung saat Idul Adha. Selamat Idul Adha ya kambing, kata babi. Tersinggung dia. Kenapa dia mau mati disembelih besok? Selamat Idul Adha ya kambing. Tersinggung kambing. Kata kambing, diam kau babi. Ketawa anjing. Kata babi, diam kau anjing. Buktinya bapak ibu ketawa, enggak tersinggung. Tapi ada orang yang tersinggung. Makanya kalau khawatir, jangan diupload. Saya khawatirnya orang marah ke saya. Karena kebetulan saya sama BP, berimbas ke BP, saya enggak mau. Kalau kehadiran saya baik untuk BP, biarlah. Tapi kalau kehadiran saya hanya merusak BP, biarlah aku pergi jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa yang keluar itu juga baik. Alhamdulillah sampai hari ini kami bersahabat, berteman dengan Ustadz Taki Malik, dengan Ustadz Ardi, dengan Mas Ipu. Yang keluar yang baik-baik saja. Yang ke tiga, saya ingat sebetulnya mau ngetes saja ini. Yang ketiga adalah bahwa lebah itu tidak pernah hinggap ada ranting yang patah. Dia tak pernah menyusahkan. Lebah itu selalunya dia bersarang, kalau dalam Quran disebut tiga. Jibal, bukit, lalu kemudian pohon kayu, lalu kemudian wa mimma ya'rishun, yang dibuat oleh manusia. Tiga. Di bukit, di gunung, dia buat sarangnya di batu-batu. Tidak ada ranting yang patah. Di pohon kayu, dia cari pohon kayu yang paling tinggi, yang paling kokoh, yang paling kuat. Kayu tualang, kalau di negeri Melayu. Lalu kemudian yang dibuat manusia. Yang dibuat manusia memang dibuatkan sarang. Atau gedung tinggi, dia bersarang di sana dan tak ada ranting yang patah. Kalau di Pekanbaru, saya lihat ada gedung tinggi, yaitu perpustakaan Suman HS di Jalan Sudirman. Sarang lebah besar bersarang. Dia ingin mengatakan, kalian potong sarangku, bersarang aku di gedung kalian. Dia tidak pernah mengganggu dan tak pernah merusak. Orang beriman mesti begitu. Jangan sampai kita ini membuat masalah. Tertulis di kening, troublemaker, tukang buat masalah. Jangan sampai kita berteman dengan orang, belum ketemu dengan teman, dia sudah kumat darah tingginya. Baru ngelihat nama kita di handphonenya, dia udah stres. Kacau nih. Tapi alhamdulillah, setiap saya mendapat kabar dari sahabat-sahabat BP, semuanya menyenangkan hati. Ustaz Somad, kami sudah support pondok pesantren Imam Samsi di Amerika. Ustaz Somad, kami support pondok pesantren Tahfiz Quran Ustaz Amir Faisal. Ustaz Somad, ini Ustaz Fulan. Maka semua yang baik-baik ini mengikut lebah. Jangan sampai ada ranting yang patah, jangan sampai merusak, jangan sampai mengganggu. Karena dulu ketika kita mau diciptakan, malaikat itu, apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, untuk apa kau ciptakan mereka? Mayyufsidu fiha, mereka hanya akan merusak. Wayasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ya Allah, nanti manusia ini kerjanya hanya akan menumpahkan darah, kelahi, merusak alam semesta. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya menumbangkan pohon paling banyak 5 satu hari. Tapi manusia dengan satu tangan sama sekali. Nah, ini dia hanya mengeluarkan. Lalu apa pelajaran dari lemak? Kayunya diambil, tidak ditanam ulang. Cobalah tengok berita kematian ular-ular, monyet, orang hutan mati akibat efek. Zoharal fasadu fil barri, rusak daratan, wal bahri, lautan, bima kasabats aidin nas, karena tangan-tangan manusia. Tapi kemudian apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Misteri, tidak sesuai antara pernyataan dengan jawaban. Ya Allah, nanti kalau kau ciptakan manusia, mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan membuat perkelahian, mereka berperang, berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Jawaban Allah mestinya kan, mereka akan jadi baik. Enggak, tapi justru jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Hari ini kita ingin menyatakan, hai para malaikat, Allah ciptakan kami dan kami tidak berperang, kami tidak berkelahi, kami bersama di komunitas BP menolong agama. Dengan hasil usaha sudah dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar iklan, nyata sampai ke Pekanbaru Riau, beras-beras Yayasan Tabung Wakaf Umat dibawa ke dusun, ke kampung, terisolir, terasing, tak dapat ditempuh, dengan bantuan dari sahabat-sahabat BP. Mereka adalah lebah-lebah yang sudah lebah syariah, bukan lebah konvensional. Yang dimakannya baik, yang keluar juga baik, dan dia tidak pernah merugikan orang. Tidak pernah. Belum ada lagi berita sampai saat ini saya mendengar BP merugikan orang, lalu belum. Mudah-mudahan terjaga, terpelihara. Hati kita terpelihara, persatuan kita terpelihara, pikiran kita terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-4. Berarti dia pengecut. Lebah, kalau dia diganggu, kemanapun kau akan dicarinya. Saya pernah dapat gambar di grup WhatsApp, di gambar WhatsApp image dikirim orang, seorang laki-laki megang botol madu lebah, matanya bengkak karena habis disengat lebah. Ini bukti lebah madu asli, karena matanya bengkak sih matanya. Ustaz, emangnya pernah ikut panen lebah? Ya, masuk kami ke dalam hutan dari Pekanbaru naik mobil 3 jam, berhenti mobil jalan kaki ke dalam menelusuri hutan gambut. Pas lagi musim hujan, begitu masuk ke dalam, dikasih sepatu bot sampai betis. Ternyata lumpurnya sampai pinggang. 2 jam. Ustadz, ada disengat? Enggak. Kenapa? Saya pakai baju astronot. Tertutup dari mata semua sampai ke bawah. Baru naik pemanjat ke atas. Semua kawan-kawan yang tidak pakai jaket, tidak pakai baju astronot, lari pontang-panting. Lebah kalau dia mengamuk, masuk kita ke dalam kolam sungai, dia tunggu. Begitu kita bernapas, dia serang. Tidak ada ampun. Begitulah lebah. Jadi orang beriman seperti lebah, dia tidak mengganggu. Tapi kalau diganggu, habis. Dan lebah tahu resikonya itu kalau dia sampai membunuh orang. Lebah itu ada di ujung ekornya itu tajam seperti kalajengking, dan kalau itu disengatkannya ke dalam kulit manusia, tertanam di dalam, saat dia tarik lepas dan dia mati. Semua lebah yang menyengat, dia tahu bahwa resikonya mati. Tapi lebah berprinsip lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebah gak pernah ngomong gitu, saya aja namanya. Jangan sangka lebah itu kalau dia udah nyengat abis itu dia enjoy. Lebah tidak menikmati penderitaan orang. Jangan sangka kalau lebah udah nyengat abis itu dia ketawa, nah, mati kok kan. Enggak, lebah abis itu dia juga akan mati. Kenapa? Karena sengatannya itu akan melekat, dan saat dia tarik lepas, dan itulah dia berakhir. Dalam Islam apa namanya? Mati syahid. Jadi lebah mati syahid juga Pak Ustaz? Enggak, karena dia bukan manusia. Lebah, ayam, kambing, itik, semua binatang di padang mahsyar, apa kata Allah? Kunu turaban. Hai lebah-lebah, berubahlah kalian semuanya menjadi tanah. Maka semua binatang menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai dulu aku di dunia jadi lebah, maka di akhirat menjadi tanah. Tapi sudah terkadung menjadi manusia, maka dia akan tetap diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ganggu orang beriman. Jangan pernah ganggu BP. Nanti kalau dia mengamuk disengatnya. Dia mau juga menyengat. Nah, tapi alhamdulillah belum ada lagi yang disengatnya karena dia memang belum diganggu. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu sampai hari kiamat. Kalau kita lihat hidup ini ada pilihannya. Mau diam diinjak orang atau melawan. Mau jadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Mau jadi rumput di tengah laman, diinjak orang. Semua ada resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Kalau mau BP ini besar, jadi pohon yang tinggi, siap-siap anginnya kencang. Tapi kalau mau slow-slow aja, ya jadi rumput padang golf. Kalau mau jadi rumput yang tidak kering, tidak mati, rumput plastik. Ada resikonya masing-masing. Jadi banyak orang hidupnya ini dia tidak balance, tidak seimbang. Mau jadi pohon tapi tidak mau anginnya. Ingin hidup nyaman tapi tidak mau diinjak. Lalu mau jadi apa? Hidup ini semuanya ada resiko. Hidup ini semuanya ada price, ada harga yang mesti dibayar. Ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Lebah, dia tidak pernah mengganggu. Tapi kalau dia diganggu, apa Ustaz Somad ceramah katanya kalau diganggu dia akan balas. Buktinya Ustaz Somad diganggu, diejek oleh haters, buzzer. Ustaz enggak melawan, karena aku bukan lebah. Saya enggak punya alat untuk membalas. Jadi gimana? Idza nataqa safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau orang dungu berbicara, maka jawabannya adalah diam. Lihatlah ketika Maryam habis melahirkan Isa alaihissalam, maka datanglah orang-orang Yahudi mengejek. Makana abuki mra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Makana bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan wanita tuna susila. Kenapa kamu bisa hamil enggak punya suami? Apakah Maryam membalas waktu itu? Tidak, Maryam diam. Ternyata orang yang ngejek kalau didiamin makin marah. Begitulah rasa mereka yang tidak saya balas ejekannya. Karena dia ingin supaya saya balas. Dan saya perhatikan beberapa FB yang ngejek saya perhatikan. Kalau dia posting yang lain, like-nya paling 10-25. Begitu dia ngejek saya, 100 ribu. Oh, jadi Ustaz ngeliat juga sekali-sekali. Diam. Maryam hanya diam. Karena diam adalah senjata yang luar biasa. Lalu kemudian dia tunjuk. Fa'asyarat ilaih. Dia tunjuk anaknya. Makin marah mereka. Orang Yahudi itu makin marah. Kenapa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi? Jadi, kalau diserang orang diam, balaslah dengan prestasi. Itu akan membuat mereka semakin marah. BP kalau diserang, dia diam. Tapi dia tunjukkan prestasi. Berapa sekolah tahfiz Quran, berapa anak yatim dan duafa. Itu membuat orang semakin marah. Sampai hari ini belum ada yang marah. Mana tahu ada yang marah. Jangan ledeni, hanya menghabiskan energi. Kamu tidak selevel dengan kami. Level kami adalah insya Allah berbuat baik menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ladeni itu, apa beda kita dengan mereka? Maka kalau mau dilawan, lawan dengan prestasi, lawan dengan bangun masjid, lawan dengan bangun pesantren di Amerika, lawan dengan sekolah tahfiz Quran, itu lebih menyakitkan serangannya daripada hanya sekedar dilawan dengan kata-kata, dengan medsos, karena memang itulah yang diinginkan. Selanjutnya yang ke kepala lebah itu besarnya sebesar pentol korek api, lebih kurang. Di dalam pentol korek api itu ada sebesar pangkal jarum jahit, itulah otaknya. Di dalamnya ada 800 ribu sel, kecerdasan yang luar biasa. Orang beriman smart, cerdas. Sekarang banyak orang handphonenya yang cerdas, smartphone. Yang punya handphonenya, ya tahu sendiri. Handphonenya azan 5 kali, orangnya gak sholat. Handphonenya pengajian, orangnya tidur. Maka orang beriman punya kecerdasan. Setelah lebah mencari mana posisi letak makanannya, dia mulai berpikir gimana cara jalan pulang. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arah. Wasluki subula rabbiki zulula, lewatilah jalan yang sudah ditundukkan Allah untukmu. Ternyata begitu dia dapat nektar bunga, dia langsung memprogram otaknya di mana letak sarangnya dan jalannya lurus. Dia tidak belok-belok. Makanya enggak pernah ada lebah pakai Google Maps. Enggak ada lebah nyasar. Saya terus terang membahas yang nomor 5 ini agak malu sedikit, karena waktu mau ke sini tadi sempat nyasar. Bukan nyasar, enggak dikasih meal masuk sama security. Kata dia kalau tamu masuk pintu sana, Pak. Pas ditanya sama Google Map, disuruhnya mutar ke situ lagi. Karena Google enggak tahu, enggak kenal dia dengan security. Enggak, saya Anan tidak menyindir Mas Ibu. Saya termasuk ustadz yang tidak pandai sindir-menyindir. Karena pernah beberapa kali saya disuruh panitia masjid nyindir, ada orang sedekah duitnya diminta lagi, saya sindir. Selesai pengajian, ternyata dia enggak datang. Yang disindir itu enggak datang. Jadi saya tidak pandai sindir-menyindir. Saya sedang memberikan contoh bahwa ternyata lebah jauh lebih canggih daripada alat aplikasi yang ada sekarang. Jadi kita sejauh manapun kita terbang, jangan sampai lupa jalan pulang. Tetap pulang. Silakan, silakan terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau tetap akan pulang, karena engkau tahu di mana letak sarang. Boleh untuk update status. Nah, ini penting. Karena banyak sekarang orang lupa daratan. Apa maksud lupa daratan? Berlayar naik perahu di tengah lautan, lupa jalan pulang. Terlalu tinggi ke atas menggantung cita-cita setinggi bintang di langit, lupa kakinya nginjak ke bawah. Setinggi apapun saudaraku berhasilnya engkau, kau mesti menginjak ke bawah. Karena kalau kau ke atas tidak nginjak, berarti kau hantu. Hantu itu kan gak ada kakinya yang injak ke bawah. Saya belum pernah ngeliat hantu, tapi di film-film hantu seperti ini. Nah, oleh sebab itu, ini pelajaran penting dari lebah. Dia selalu berterbangan jauh tempat-tempatnya, mencari bunga. Dan tidak ada pernah lebah salah pilih. Tiba-tiba misalnya dia pilih, ini rupanya bunganya enggak. Dia tetap dapat, setelah dapat ada target. Targetnya apa? Ini banyak orang sekarang sibuk tak ada targetnya. Targetnya hanya duniawi saja. Silakan punya rumah, tapi bangun juga rumah Quran. Silakan punya mobil, tapi pikirkan juga mobil wakaf. silakan punya pesawat, tapi pikirkan juga pesawat untuk dai-dai ke suku pedalaman terasing pulau terluar yang tak dapat ditembus oleh pesawat yang komersil. Maka ini semua kita pikir. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan sibuk mencari harta, karena harta tidak akan dibawa mati. Kata siapa? Jangan sibuk cari uang untuk beli mobil. Mobil enggak bisa dibawa mati. Mobil NT enggak bisa dibawa mati. Mobil BP bisa. Dia dibawa mati. Ini lihat tepuk tangannya nampaknya lebih banyak lagi ini mobil BP. Nah, jadi kalau ada orang berpikir picik, udahlah yang penting kita zikir, baca Quran. Sementara pasar Asia Tenggara terbesar adalah Indonesia. Tanah paling subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan zamrud katulistiwa, apa saja ditanam. Tanah kita kalau tidak digarap, digarap orang lain. Maka ini kesempatan. Silakan terbang sejauh mata memandang seperti lebah, tapi setelah dapat target, kembali pulang ke rumah. Insya Allah pulang. Sudah jauh. Di mana tempat yang paling jauh? Ada orang BP ada dasar dari tempat yang paling jauh. Di mana itu? Ujung Pandang. Ujung Pandang lah tempat yang paling jauh. Makassar, Sulawesi Selatan, Agakareba, Baji-baji. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah? Lebah punya struktur organisasi yang jelas. Yang paling tinggi ratu. Lebah jantan, lebah pekerja. Mereka punya komando yang luar biasa. Ada seorang ahli tafsir, Jauhari Tontowi Jauhari, tafsir Al-Jauhar. Jadi kalau dibuka tafsir itu, cerita tentang kerajaan lebah, memang betul-betul digambarkannya sarang lebah di mana posisi ratu di mana. Dan ratu ini amat sangat berkuasa. Ada satu mobil dikerubungi lebah 2 hari 2 malam. Lebah gak mau terbang, sampai yang punya heran. Setelah ditanya ke pakar lebah, rupanya ada ratu lebah terjebak di dalam. Akhirnya setelah dibuka, pakai baju astronot, dibuka, dilepaskan, lebahnya pergi sendiri. Kesetiaan. Jangan dibiarkan ratu mati tenggelam. Bos, pimpinan terdepan. Makanya bunyi ayatnya itu, ayat wa auhayna ilan nahli. Kami berikan ilham kepada lebah. Bunyi ayatnya itu ittakhidhi buyutan. Bunyi-bunyi kalimatnya itu adalah perempuan. Wasluki subula, perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada untuk muzakkar laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau perempuan sudah akan masuk udkhuli. Kalau laki-laki udkhul. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mau laki-laki mau perempuan masuk. Cuman kalau perempuan mungkin agak panjang. Masuk. Silakan masuk. Tapi kalau bahasa Arab di ujung ada ya-nya. Makanya penggunaan ayat untuk madu, untuk lebah digunakan kata mu'annas, perempuan. Kenapa? Karena memang ternyata yang memerintah untuk lebah itu adalah lebah betina, yaitu ratu. Ratu mengatur. Ada yang tugasnya hanya kerja aja, dia tidak pikir yang lain. Ini masalahnya kita ini. Ada orang kerjanya sedikit, ngomongnya banyak. Ada orang ngomongnya banyak, kerjanya sedikit. Ngomong banyak, kerja sedikit. Film India. Kerja banyak, ngomong sedikit. Jepang. Lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Tahu sendirilah itu. Nah, jadi kita ini insya Allah mengikut lebah. Jadi ada yang memang dia ngatur, dia tidak pergi kemana-mana. Dan lebah pekerja ini gak marah. Apa itu ratu cuma ngatur kita aja? Itu memang kerja dia. Maka biarkan dia menjadi manajer mengatur. Main bola juga begitu. Ada yang gak kemana-mana, dia cuma jaga tiang gawang aja. Tapi striker penyerang kan gak pernah komplain. Tiba-tiba komplain, eh kiper, kau lah kesini. Masa di situ aja? Enggak. Mereka udah jelas bagi-bagi tugasnya. Kamu jaga gawang. Kamu ratu di sarang mengatur semuanya. Masalah mencari nektar, nah ini urusan kami. Mereka bekerja, habis itu pulang. Dan nanti setelah dapat itu nektar, disimpan, dimasukkan ke dalam tabung, pekerja ini membuat sarang. Sarangnya itu pun susah saya menggambarkan gimana bentuk sarangnya, tapi insya Allah nampak dari balik jendela. Begitulah bentuk sarang. Itu sarang lubang. Segi enam. Nanti begitu sudah diisi, lalu ditutup pakai lilin. Lilinnya mereka. Jadi steril. Setelah tutup kunci, tidak ada yang bisa membukanya. Nah, itu jadi kalau ada yang sudah tertutup, itu sudah penuh itu lubang. Ada pun yang masih terbuka, itu boleh. Ustaz tahu dari mana? Waktu kami panen. Jadi waktu panen, dipotong itu dari atas pohon, turun ke bawah, dijelaskan. Ini Ustaz, yang bolong, ini belum ada lubang. Belum ada madunya. Adapun yang sudah ditutup, dikunci pakai lilin, setelah penuh, ditutupnya. Ada satu, satu, satu. Dan untuk menghasilkan satu tabung itu perlu berhari-hari. Dan dia jihadnya luar biasa. Jadi kalau ada madu pekerja ini malas-malasan, gimana lah mengatasinya Pak Ustaz? Dimotivasi sudah, diceramahkan sudah. Cari satu lebah, asengatkan ke dia. Biar bangkit. Tak mempan juga dikasih motivasi. Jangan diamalkan. Saya takut nanti mati pula dia saya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sistem bekerja yang baik, manajerial, ada manajer, ada manajemen. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak di-manage, diatur dengan sistem yang baik, akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi dengan manajemen yang baik. Tapi sekarang orang kalau berkata, kenapa dia bisa menang? Padahal minum khamar, padahal berjudi, kenapa Allah tidak menolong? Kita tidak punya manajerial yang baik. Tidak jelas entah mana ratunya, entah mana pejantannya, entah mana lebah pekerjanya. Semuanya campur aduk. Yang enak campur aduk itu gaduh-gaduh. Kalau pekerjaan mesti bagi-bagi tugas, maka muncullah istilah the right man on the right job. The right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Ada orang yang dia tidak bisa ketemu dengan orang banyak. Ketiap ketemu dengan orang banyak, menggigil. Ngomong sama orang gak bisa. Orang seperti ini letakkan di belakang komputer. Tapi bukan main game online. Ngitu. Tapi ada orang dia gak bisa ngomong depan komputer. Dia mesti ngomong. Tempatkan dia di bagian. Ini mesti. Saya termasuk orang yang tak bisa di belakang komputer. Lulus CPNS, calon pegawai negeri sipil. Mesti ngantor selama setahun. Setelah ngantor setahun, tertib, gak boleh absen, baru bisa jadi PNS. Selama setahun itu hampir stres saya di depan komputer. Gak ketemu sama orang. Masuk jam 8, pulang jam 4. Saya termasuk yang bisa ketemu dengan orang banyak. Tapi Ustaz Somad lain ya. Kalau pas ceramah itu sepertinya ngajar ngomong. Tapi kalau pas berdua kok enggak ngomong? Saya bisa ngomong kalau orangnya banyak. Kalau berdua saya malah diam. Banyak jamaah yang ngomong gitu. Ustaz kok diam aja ya? Aku sudah ngomong di mimbar, ngomong di khutbah, ngomong di ceramah. Mau kau ajak juga lagi ngomong? Kapan aku diam? Mimpi pun ngomong juga. Jadi ada masanya ngomong, ada masanya kerja, ada masanya berpikir, ada masanya diam. Nah ini semua adalah kita belajar dari lebah, bagi-bagi tugas. Dan tidak perlu hasad dengki di situ. Siapa yang paling mulia? Dalam Islam diajarkan yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah, yang paling ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke? Tadi saya mulai jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit 600 mililiter. Yang ketujuh, yang terakhir. Kenapa 7 Pak Ustaz? Langit 7, bumi 7, tawab 7. Ah itu Ustaz mau ngeles saja. Terserah, yang penting mudah nanti ngasih. 7 pelajaran dari lebah. Judulnya. Insya Allah akan keluar di ujian akhir semester. Puas. Pelajaran terakhir dari lebah adalah lebah tidak pernah sendirian. Lebah selalu berjamaah. Lebah makhluk sosial. ajaran Islam. Nabi Muhammad tidak sendirian. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Aisyah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Saya segan nyebut Fatimah, nama istri saya. Jadi mereka, Masya Allah, Barakallah. Jadi makhluk bersosial. Sekarang manusia ini menjadi makhluk individual. Kalau zaman dulu anak-anak kita ditanya, temanmu siapa aja? Abdullah. Yang satu lagi Daud. Yang satu lagi Muhammad. Anak sekarang ditanya, temanmu siapa? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Telegram. Tak ada temannya. Zaman dulu kita silaturahim, ketemu liqaul ahibba rohah. Ketemu dengan teman-teman itu buat kita plong. Ngobrol tadi panjang lebar dengan Mas Epo, dengan Mas Azam, dengan kawan-kawan. Itu rasa plong, cerita kami entah kemana-mana. Lebih lama pula kami cerita di situ daripada di sini. Ketemu. Tadi malam ketemu dengan Habib Nabil Al-Ghadri, sudah lama gak ketemu. Habib Alwi, gak diundang. Habib ngelihat ada jadwal Ustaz Somad ceramah di tempat Ustaz Qurtubi, langsung dia datang, langsung ketemu. Kok Habib lambat? Kalau cepat kan tadi kita bisa berdua. Kami tawaf dulu Pak Ustaz, nyasar-nyasar demi persahabatan begitu. Jadi setiap kemanapun saya pergi, selalu saya ketemu, cari kiai, Habib, alim ulama yang masih hidup maupun meninggal dunia. Yang sudah meninggal tetap saya datangi. Ke Kalimantan, ke kampung Ustaz Taki Malik, saya datang ke Barabai dengan Guru Bakhid. Saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu kemudian kemarin ke Banten, saya ziarah ke makam Maulana Hasanuddin. Meninggal tahun 1570, setengah milenium 500 tahun yang lalu. Maulana Hasanuddin anak dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah punya nama lain, itulah dia Sunan Gunung Jati. Jadi orang yang selama ini mengatakan tidak ada Wali Songo, Wali Songo itu fiktif, ente yang belum ziarah. Ziarahlah, makamnya ada, orangnya ada, buktinya ada. Itulah dia kerajaan Banten, penegak syiar Islam. Makanya Islam di Banten itu kuat. Kenapa? Itulah keturunan-keturunan Rasulullah. Karena nasab mereka sampai kepada Sayyidina Ali, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah bukti bahwa Islam ini makhluk sosial. Jadi seandainya umat Islam itu hanya duduk di Taman Raudhah, baca Quran, zikir, istighfar, tahmid, tahlil, baca Yasin, mati. Islam tidak berkembang. Maka mereka terbang sejauh mata memandang, berinteraksi sosial, bergaul, berteman, mendirikan kerajaan. Ada rajanya, ada sultannya, ada mufti yang mengurus urusan agama, ada punggawa kerajaan, ada tentara-tentara, ada para bisnismen. Islam mengajarkan kita, bukan makhluk sendirian. Kalau makhluk sendirian, Nabi tidak turun dari Gua Hira. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Tapi dia turun ke bawah. Al mu'min alladzi yuqalitun nasa wa yashbiru 'ala adzahum. Orang beriman yang berinteraksi sosial dengan orang banyak dan sabar, maka dia lebih baik di hadapan Allah daripada orang yang mengasingkan diri sendirian. Saya alhamdulillah Pak Ustaz tidak tergoda dengan apapun. Kenapa? Sendirian dalam gua. Di mana letak jihadnya? Di mana letak godaannya? Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan yang hidup di akhir zaman ini orangnya kacau sekali, justru di akhir zaman inilah orangnya imannya kuat. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Anak-anak sekarang itu jauh lebih hebat daripada anak zaman Abdul Somad dulu. Kenapa? Zaman Abdul Somad dulu godaannya cuma satu, TVRI. TV cuma hidup sampai jam 12 malam, habis itu mati. Hari Ahad hidup sampai jam 12. Unyil, Ucrit, Ogah, Pak Usro, Pak Raden. Anak zaman sekarang main handphone gak berhenti-berhenti. Jadi kalau ada anak sekarang, bisa dia dididik dengan baik, maka luar biasa. Dan itu perlu ada interaksi sosial. Lebah tidak pernah sendirian karena dia punya komunitas. Itulah 7 pelajaran yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Itu beliau paparkan sampai 7 ya. Biasanya kita nggak sampai 7 ya. Nah ini banyak alhamdulillah ilmu ilmu baru buat kita semua. Oke, saya kasih kesempatan dua penanya ya. Pertama Mas Roy ya. Kedua siapa lagi yang jawab? Bu Mimi. Oke, Bu Mimi ya. Tadi yang berapa jam tadi dari Makassar? 12 jam. 12 jam jalan darat ya ke Makassar. Habis Makassar terbang lagi ke sini. Hampir 2 jam alhamdulillah. Ya. Jadi jangan ada masalah. Makanya jangan kalau diajak kumpul di sini jangan ngomong jarak, jangan ngomong biaya. Ini bukti tidak ada. Oke, okay? Kalau niat semua dekat. Kalau nggak niat semua jadi jauh. Ya. Oke. Okay? Izin Ustaz saya pengen sampaikan mereka-mereka ini Ustaz. Alhamdulillah tadi seperti yang saya sampaikan di antara mitra BP ini 1000 lebih Ustaz yang hafiz nyata. Kita nggak nyangka ada hampir 1000 juga mungkin guru ngaji. Ya, yang terdata sama kita ratusan banyak yang diam-diam juga gitu ya. Makanya ketika ada program memuliakan guru ngaji pelosok, mereka pada happy. Dan sampai hari ini kita sudah rutin membersamai 2000 guru ngaji ya, pelosok-pelosok Indonesia. Masya ya, 600 melalui Muzalan, Salukman, sebagai melalui BB, sebagai melalui ACT. Karena kalau kita bukan kita nggak kuat. Ya, kalau mereka punya data, dan saya minta data, ada KTP-nya, ada nomor teleponnya, ya, ada nama orangnya, ketahuan udah istiqomah berapa lama ngajarnya, baru kita berusaha melihatkan. Ini kita target mudah-mudahan tahun depan kita bisa umrohkan di guru ngaji. Karena selama ini kalau pernah lihat Mekah, cuma ada poster aja. Ya kan? Dan Masya Allah Ustaz ini, Masya Allah saya sampai merinding ya, mereka ini Ustaz, kemarin waktu kurban, itu ratusan guru ngaji itu, mereka dibikin bisa kurban Ustaz. Jadi bukan dapat daging kurban. Berkurban. Ya? Tapi kita harus sedikit rupa sehingga guru ngaji ini bisa berkurban minimal satu kambing sama sendiri. Insya Allah. Jadi itu banyak yang pengalaman pertama dalam hidup mereka. Jadi dia berkurban atas sama sendiri, bukan sekedar dapat daging kambing. Dia potong hewan kurbannya, satu kambing yang dapat, dia bagikan ke masyarakat sekitar. Insya Allah. Dan ini kita bisa juga lagi kembangkan bagaimana guru ngaji ini akhirnya nanti yang membagikan sembako itu, Ustaz. Jadi pusat sembakonya di guru ngaji ini, dia yang memuliakan masyarakat sekitarnya. Saya kalau ada kabar ini nggak kesalur pengen ngasih tahu Ustaz biar dapat belajar dari Ustaz biar berkembang. Kami target mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa tambah 1000 lagi guru ngaji. Amin. Ya, tahun depan kita bisa 10.000 guru ngaji Insya Allah. Karena itu jangan bangga dengan angka itu. Saya tanya sama Ustaz Lukman di Kalimantan Barat saja itu jumlahnya ratusan ribu guru ngaji di pelosok satu provinsi doang. Dan Kalimantan Barat itu kan nggak ramai. Ya. Nah di Indonesia ada 30 lebih. Jadi jangan bangga dengan angka yang kayaknya 2000 itu masih kecil, ya. Perjalanan masih panjang. Terus kita juga bangun ini Ustaz, puluhan sumur di pelosok-pelosok Indonesia Ustaz. Dari harganya 20 juta sampai 120 juta, karena kan tingkat ambilannya kan rumitnya beda-beda Ustaz. Karena kami terinspirasi waktu itu Ustaz Marmita atau Ustaz siapa waktu bilang, sedekah air itu kan luar biasa pahalanya kan, salah satu sedekah yang utama. Bahkan kalau ibu sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, kita bisa sedekah itu melalui air. Wah dengar itu kita langsung gini kan. Dan mata air yang kita pakai sekarang itu adalah kerja keras amal jariah dari mungkin 7 keturunan yang dulu. Air yang kita nikmati sekarang ini. Ya kayak di Jakarta orang-orang Betawi zaman dulu. Nah air ini yang kita nikmati. Nah sekarang kita lagi bangun ini untuk pelosok-pelosok Indonesia juga Insya Allah. Oke, kira izin yang saya tadi tahus bilik Masya Allah. Masya Allah, amin. Oke, Mas Roy udah siap mau bertanya silakan. Langsung aja kencang suaranya. Ini dari Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ibu sudah diberikan kesempatan berikutnya. Di sini saya mau bertanya Ustaz berkaitan tentang tadi ya, kita mengilhami bahwasanya Ustaz menyampaikan ya baik-baik ya. Di sini kita sudah berkumpul ya bersama komunitas BB. Nah, bagaimana sih ya kita nanti sebagai umat muslim ya, terutama bagi saya yang masih muda untuk mensiarkan ya berkaitan tentang pengusaha ini ke masyarakat luas ya supaya kita bisa menjadi mukmin yang baik itu seperti apa? Maksudnya gini Ustaz, rata-rata kan muslim kita ini cara pikirnya kerja atau maaf PNS itu Ustaz, jadi kita ngarim dia dari entrepreneur di iman gitu Mas maksudnya. Substansinya kan bagaimana pesannya sampai. Tapi cara menyampaikan pesan itu macam-macam. Ada cara orang menyampaikan pesan, kamu mesti bekerja, kamu mesti semangat, kamu mesti berprestasi, nanti akan begini. Tapi ada tidak semua orang suka dengan kalimat yang mendikte. Dia merasa diceramahi. Tapi ada yang lebih menyentuh, lisanul hal, perbuatan, afsahu min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Sehingga memunculkan pertanyaan di pikiran mereka, kok bisa ya? Menunjukkan prestasi lebih baik. Ternyata ada sekian ratus mobil yang tersebar untuk membantu menyampaikan beras ke yatim, fakir, miskin, duafa. Ternyata guru mengaji. Ternyata dengan informasi yang singkat, yang simple itu memicu otaknya untuk bertanya, kok bisa? Dari mana? Disitulah baru masuk. Makanya dalam Al-Quran dipakai gaya takjub dulu. Orang terkagum-kagum dulu, terheran-heran dulu. Alif lam mim. Heran semuanya. Apa ini? Hurufnya kami semua tahu. Alif lam mim. Setelah dia terheran, baru masuk kalimat setelah itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibuat pertanyaan dulu. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Memicu. Maka kalau diperhatikan, kalau saya tausiah, di awal itu jarang saya isi pertama-tama marilah kita bersyukur. Karena orang sudah jenuh. Saya awali dengan sesuatu yang berbeda. Toh nanti pada substansi maknanya juga bersyukur. Termasuk di awal tadi, saya tidak alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur. Enggak, tapi saya awali bahwa ada seorang perempuan yang ujungnya mensyukuri punya nikmat ibu dan punya nikmat ibu mertua. Substansinya bagaimana bersyukur. Nah, disitulah perlu kecerdasan. Insya Allah sahabat-sahabat dilatih cerdas untuk menyampaikan pesan ini. Dan kita bicara bukti. Semua yang saya bicarakan tadi bukan awang-awang. Nanti-nanti, enggak. Sudah wujud, sudah nyata itu. Ya. Kalau bisa ngomong, ngomong. Kalau enggak bisa ngomong, nanti saya kirimkan videonya. Tinggal share aja. Tinggal mudah. Biasanya Mas Ipo buat video kalimatnya ini. Selalu saya nanya kalimatnya apa. Jadi sehingga saya ngomong. Saya pun ngomong itu bukan kalimatnya dari saya. Saya macam beo aja. Assalamualaikum. Saya ucapkan. Kalau kebetulan baik, barokah, saya dapat limpahan pahalanya. Itu untuk menyampaikan secara cerdas, sampai ke umat, bangkit semangat mereka, mereka bekerja. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di, setelah dia meninggal dunia, setelah generasi ini punah, dilanjutkan generasi berikutnya, mereka lanjutkan santunan untuk guru ngaji ini, mereka lanjutkan santunan bawa beras ke pedalaman ini, kita tetap mendapatkan royalti pahala. Begitu kata Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman. Terus mereka ini, Ustaz, ya, saya lupa sampaikan. Jadi target kita nomor satu, begitu mereka gabung di BP, lepas kibar, Ustaz. Ya. Jadi ini hampir semuanya lepas kibar. Masya Allah. Jadi kalau ada sendiri dalam belum, itu lagi proses. Bahkan KPR syariah pun mereka tak tertarik, Ustaz. Nggak mau. Beli sim syariah pun tak tertarik. Masya Allah. Beli cash aja udah. Masya Allah. Sabar 6 bulan, miliki cash. Ya. Nah ini cara pikir mereka ribuannya kayak gini semua, Ustaz. Jadi saking, apa ya, mereka ini hati-hatinya, Ustaz. Masya Allah. Oh, ya. Bu Mimi, ya, terus juga nanti Mas Ridwan, ya, terakhir Mas Ridwan. Biar singkat ini aja ya, langsung top apa yang ditanyakan, ya. Mana tadi orangnya? Ya, langsung ditanyakan apa gitu ya. Nanti saya juga Mas Ridwan ya, yang ditanya langsung apa gitu. Silakan suaranya nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mamasa, Sulawesi Barat, Merantan. Saya sering mengajak beberapa teman-teman untuk bergabung. Tapi terkadang ketika saya mengajak, mereka mengatakan, oh ada bisnisnya. Jadi bagaimana saya mengajak mereka bahwa memang saya punya bisnis, ini bisnis, tapi di dalam ini ada syiar agama yang saya jalankan. Di Ustaz, terus sedikit saya sampaikan, saya berada di Mamasa, Sulawesi Barat itu yang mayoritas Kristen. Dan di situ saya bergerak untuk membantu masjid, terus juga beberapa masjid yang diberi insentif hanya 100.000 per bulan dan digajinya cukup 3 bulan. Alhamdulillah dari beberapa teman-teman mitra itu banyak membantu juga di situ, dan sekarang sudah menuju masjid kelima. Doakan semoga lebih banyak lagi mitra-mitra yang bisa membantu masjid. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BP itu Ustaz ada tantangannya. Kenapa tadi gue tanya itu? Kita ini enggak kelihatan Ustaz. Jadi kan kita enggak punya gedung, kita belum punya tower, ya kan? Sementara pengusahanya kayak gini-gini nih. Yeah. Tapi mohon maaf kalau gini-gini. Coba yang sudah naik helikopter coba ngacung tangannya, yang sudah naik helikopter. Nah, Ustaz. Kita charter Ustaz. Ini mereka ini. Dan termasuk beliau tadi bersananya juga udah naik helikopter, udah ya? Udah naik helikopter juga alhamdulillah. Maksud dia tuh bagaimana cara kita ngajak mereka jadi pengusaha sementara bukti itu kadang-kadang belum kelihatan. Ya. Semua yang kita ucapkan dimentahkan dengan satu kalimat, oh jualan. Ya kan? Jadi sudah dibentuk dalam kepala umat Islam itu mindset ibadah aja, jangan bisnis. Siapa yang mengatakan begitu? Belanda. Jadi Belanda mengatakan tanahmu kami garap, kami tanami tembakau, kami tanami cengkeh, lautanmu kami garap, ikannya kami ambil, kamu zikir aja. Dan itu ditanamkan selama ratusan tahun, berabad-abad. Kita ini korban penjajahan luar biasa. Maka selalu saya sampaikan, at-tajiru shaduqul amin, pedagang jujur amanah, ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi, was-siddiqin bersama siddiqin, was-syuhada bersama orang mati syahid, was-shalihin bersama orang yang saleh. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat ekonominya, khairun lebih baik, wa habbu ilallah lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif daripada mukmin yang lemah. Kada al-faqru, hampir saja orang fakir, ayakuna kufran, menjadi kafir, murtad, gara-gara kefakiran, menjual akidahnya dengan mie instan, dengan baju bekas, hanya karena miskin. Amal yang mengalir sesudah kematian, sodakotun jariah, bangun masjid, sumbangan, infak, wakaf, sodakot. Orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dekatnya dalam surga. Kenapa? Santunan untuk anak yatim. Siapa itu? Mapan ekonominya. Untuk booking tempat di surga, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang bisa booking tempat di surga siapa? Orang kaya, bangun masjid. Siapa yang merubah mindset umat ini? Ustaz. Tapi kami enggak ustaz, Ustaz Somad. Untuk Sulawesi selesai dengan satu orang, Dr. Dasat Lati. Dan Ustaz Dasat sudah bagian dari BP. Jadi untuk ke Sulawesi, Mamasa, lalu kemudian Ujung Pandang, Makassar, cari orang yang sesuai. Siapa? Ustaz Dasat. Ustaz Somad mungkin tidak diterima, terima dikit-dikit, ah bawa lagi video Ustaz Somad. Tinggal share grup-grup untuk merubah mindset masyarakat. Mudah-mudahan usaha kita ini, tapi ada satu lagi, share, Ustaz ceramah, tausiah, ibu, bapak, saudaraku tetap ngomong, tapi ada satu lagi, minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati orang ini, bukakan pintu hatinya untuk menerima ini ya Allah. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Tapi jangan kita terlalu pede dengan doa kita. Ada orang yang doanya lebih makbul daripada kita, orang tua yang masih punya ibu, minta doanya, bu saya mau bisnis ini, mungkin doa ibu lebih makbul. Dia tidak mengerti keadaan, tapi hatinya bersih, doanya mengetuk pintu langit. Saya tak pernah jemu minta doa pada orang tua sampai hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Bang, mungkin singkat aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridwan dari Tulungagung Jawa Timur Ustaz. Masyaallah. Mau bertanya, saya juga lama dengar Ustaz itu banyak bertahun-tahun berdakwah tentang Islam ya. Tentu juga banyak kendala. Seperti kita juga lagi berdakwah di bisnis BP itu kan juga banyak kendala juga. bagaimana supaya kita itu terus bersabar dalam kebaikan seperti Pak Ustadz yang terus menekar kebaikan dakwah. Nanti orang di akhirat masuk surga dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, surga beserta taman-taman yang indah, wa masakin thayyibatan, rumah-rumah tempat tinggal yang cantik-cantik, wa fawakiha mimma tashtahun, wa lakum fiha ma tad'i anfusukum, kamu dapat apa yang kamu inginkan, buah-buahan semua, tapi ada satu yang lebih besar daripada itu semua, wa ridwanum minallahi akbar, yang lebih besar dari surga adalah ridwan. Nah, ini yang ditanya ridwanum minallah, ayatnya bilang waridwanun, ridwan minallah, dari Allah akbar. Jadi target kita hidup ini satu, mencari ridha Allah. Jangan minta sama Allah dengan banyak ibadahmu meminta sesuatu. Rajin sholat duha, rajin berzikir, rajin baca Quran, karena minta sesuatu. Karena kalau kau dapat sesuatu itu sudah selesai. Tapi carilah ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, semua yang kau inginkan akan dia berikan. Jadi selalu takdir kita, target kita ridha Allah. Makanya orang-orang tasawuf itu ucapannya sebelum berzikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, yang ku cari adalah ridha-Mu ya Allah, ridha semata. Makanya ucapan kita habis sholat subuh, raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah. Orang kalau sudah masuk surga, dia akan ditanya Allah, madza turidun, kamu mau apa lagi, semua sudah ku kasih, ada satu yang belum ya Allah, apa itu? Ridhaka. Makanya kita diajarkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Jadi aktif di BP, mengumpulkan banyak materi, tujuannya bukan dunia, tapi ingin mencari ridha Allah. Mengirimkan beras sampai ke pedusunan, ke kampung, bangun masjid, sampai ke Amerika, pondok pesantren, bukan itu targetnya. Target utama adalah ridha Allah. Karena kalau targetnya cuma bangun pondok, bangunnya siap, selesai. Tapi kalau targetnya adalah ridha Allah, tidak akan pernah berhenti. Terus, fa'idha faralta pansok. Selesai dari satu target ke target berikutnya. Bagaimana kita supaya istiqomah? Saya ditanya Mas Ridwan tentang istiqomah, saya malu. Karena saya sendiri enggak istiqomah. Jadi dengan berjamaah itulah jadi istiqomah. Dengan berjamaah lah istiqomah. Saya bukan ustadz ujuk-ujuk pulang langsung jadi ustadz. Saya pulang tidak disambut dengan karpet merah tola al-badru alaina. Saya pulang ceramah, hujan-hujan, datang panitianya ngetok kaca mobil, saya buka, dia nanya, ustadznya mana? Saya yang mau ceramah. Datang jam 11.30, di depan mimbar duduk, lalu pengumuman jamaah pengurus masjid. Waktu Jumat hari ini jam 12.10, karena khotib belum juga sampai, maka yang jadi khotib adalah pengurus masjid. Padahal saya dari jam 11.30 sudah di sini. Jadi bukan langsung disambut seperti sekarang, enggak. Nah, jadi proses-proses. Kita ini kadang tidak mau berproses. Lebah itu berproses. Dari anak lebah ke pompong, tapi tidak jadi kupu-kupu. Ini jadi lebah. Ini banyak kita tidak mau berproses. Coba lihat bunyi kalimatnya. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, kana yakunu, fa maka. Yakun itu bentuk kata kerja present and future. Ternyata kalau makan lontong ini lancar bahasa Inggris kita. Present and future itu bentuk katanya dalam bahasa Arab namanya fi'lun mudhari', fi'il yang menunjukkan sekarang dan akan datang, istimrariyah, berkelanjutan, kontinuitas. Jadi jangan pernah. Memang kalau kita sendiri kita down. Bersama saya ada tim. Nabi Musa alaihissalam aja yang bisa memukulkan tongkat, memancar 12 mata air, terbelah laut merah. Dia punya tim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani waj'alli waziran min ahli, berikan aku tim Haruna akhi. Ada Harun. Dia enggak sendirian, dia enggak one man show. Yang one man show itu parfum. Jangan diupload iklan gratis untuk dia. Jadi kita berjamaah. Nabi Isa kurang hebat apa lagi? Orang lumpuh bisa sembuh, orang mati bisa hidup dengan izin Allah. Tapi dia tidak sendirian. Wa iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada hawariyin, komunitasnya, kelompoknya, timnya berkata, "Man ansari ilallah?" Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Ada kami, bukan sendirian. Abu Bakar Siddiq ketakutan di jalan di dalam gua malam itu, ketakutan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana. Jenis sahabat ini dua. Pertama, menenangkan ketakutan kita. Yang kedua, menakut-nakuti kita. Kalau sahabat itu ketakutan, lalu dia ditenangkan, itu contoh Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ketakutan. Maka kata Nabi, la tahzan, don't be sad. Jangan takut, jangan cemas, jangan galau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kekitaannya dibangkitkan. Tapi kalau jenis temanmu seperti Bani Israel, di depan Laut Merah, di belakangnya ini tentara Fir'aun, maka orang Bani Israel bukannya menenangkan, nakut-nakuti. Innalamudrakun, innalamudrakun, innalamudrakun. Nanti kita tertangkap, nanti kita tertangkap. Nabi Musa jawab, kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, bersamamu enggak. Jadi jenis teman dua. Satu menenangkan ketakutan, satu nakut-nakutin kita. Tapi insya Allah sahabat BP selama ini adalah menenangkan. Amin. Bukan menakutkan, bukan menakut-nakuti. Wallahualam. Alhamdulillah ya, memang saya tidak sendiri. Ada tim yang membackup ya, ada banyak tim. Di antaranya Bang Henry. Pak Henry boleh diri, Pak Henry. Kita kasih aplaus untuk Pak Henry boleh. Hai guys official. Hai guys official. Ada YouTube-nya. Itu yang tidak diupload di Ustaz. Nah, beliau ada khusus-khusus itu. Terus juga ada Mas Faiz. Boleh kita kasih aplaus untuk Mas Faiz. Nah, itu intinya yang itulah basisnya khusus gitu. Karena Betawi semuanya. Pak Arman di samping Mas Faiz. Ya, Arman. Pak Arman gitu ya. Fadil. Mas Fadil, Pak Fadil juga ya. Jadi memang ada yang sebagai itu kelihatan, sebagai itu tidak kelihatan. Saya ingat waktu itu Mas Eko Patrio bilang ya, kayak bendera itu memang ada berkibar. Tapi jangan salah, itu ada tiangnya. Tiangnya enggak ada orang yang lihat. Enggak pernah orang cari tiang itu, enggak ada. Pasti dicari itu benderanya gitu. Tapi enggak ada tiang, enggak ada gunanya itu bendera. Masyaallah. Ya. Dan jangan salah lagi, ada yang fondasi gitu. Ya. Nah, jadi Mas Eko bilang waktu itu, saya kebetulan saat ini jadi benderanya, memang kelihatan. Tapi banyak yang bekerja keras ini, ada jadi tiangnya, ada jadi fondasinya. Ya, jadi kalau ngomong yang paling tinggi, saya pak fondasi gitu, sebenarnya. Gitu. Nah, kita mungkin juga seperti itu kan, ada yang mungkin tampil di depan, ada yang bekerja di belakang dan semuanya. Tapi insya Allah saya berdoa semua. Amin. Ustaz, biar tambah berkah, boleh tutup dengan doa Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan untuk jamaah BP ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh keberkahan. Engkaulah sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami, bukakan untuk kami pintu rezeki yang halal, yang barokah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah menolong agamamu ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Ilahuna anta maqsuduna, engkau yang kami maksud. Waridhaka matlubuna, ridhamu saja yang kami cari. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami ridhamu dan cintamu, supaya kami beramal hanya ingin mencari ridhamu semata ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena engkau. Azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di padang mahsyar saat itu tak ada tempat bernaung kecuali daunganmu saja, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi. Sucikan kami dari sifat dengki. Wal kibriya, merasa lebih. Wal ujbi, merasa kagum dengan diri sendiri. Wal nifaq, bersihkan dari kemunafikan. Wal fisqi, jauhkan dari sifat fasik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari kesulitan dan kesusahan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wadala'id daini wa ghalabatir rijal, jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min ladunka zurriatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang sejuk di pandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Wali man syarakana, sahabat-sahabat yang ikut perjuangan kami. Wali asatizatina, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.